Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, rahimakumullah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufik-Nya kita dipertemukan kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, pembahasan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Manshuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala, di pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Kita masih membahas tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Terakhir kita bahas segi yang ke-115. Ya, al-ilmu rif'atun li sahibihi, ilmu merupakan sebab untuk mengangkat dan meninggikan derajat seorang hamba yang memiliki ilmu tersebut. Telah kita baca beberapa keterangan dari para ulama. Ya. Selanjutnya di sini dinukilkan juga penjelasan dari Imam An-Nadhr Ibnu Syumail. Wa qala An-Nadhr Ibnu Syumail, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam An-Nadhr Ibnu Syumail berkata, "Man arada an yashrufa fi dunya wal akhirati falyata'allamil ilma wa kafa bil mar'i sa'adatan." An yuthaqa bihi fi dinillah wa yakunu bainallahi wa bain ibadihi. Barang siapa yang ingin menjadi mulia di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Dan cukuplah kebahagiaan bagi seorang hamba ketika dia dipercaya dalam membawa dan menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Ini cukup merupakan kemuliaan, kebahagiaan, dan kedudukan yang tinggi. Kenapa? Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia karena mereka yang menjadi perantara membawa petunjuk Allah kepada manusia. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang paling mulia karena tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi alaihi mussalatu wassalam, para rasul alaihi mussalatu wassalam. Makanya cukup di kalangan manusia setelah para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam, cukup menjadi kemuliaan dan kedudukan yang tinggi seseorang yang belajar ilmu agama, memahami, mengamalkan, kemudian menyebarkannya kepada manusia, karena berarti dia adalah orang yang diterima, dipercaya, diterima sifat amanahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agama yang benar kepada manusia. Taib. Wa qala Hamzah ibn Sa'id al-Misri. Berikutnya Imam Hamzah ibn Sa'id al-Misri berkata, lama hadatha Abu Muslim al-Lakhmi, Abu Muslimin al-Lakhmi, awala yawmin hadatha qala libnihi. Ketika Imam Abu Muslim Al-Lakhmi menyampaikan hadis Rasulullah SAW di hari pertama dia menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, qala libnihi, dia berkata kepada anaknya, kam fadula indana min athmani ghallatina, ada berapa yang tersisa, berapa yang tersisa dari harga dari uang yang merupakan harga dari barang dagangan kita, ada berapa uang yang tersisa? Qala, maka anaknya mengatakan, 300 dinar. 300 dinar. Sisa 300 dinar dari harga yang terjual dari barang-barang tersebut. Qala, maka Abu Muslim Al-Lakhmi berkata, farrikha ala ashabil hadith wal fuqara syukran anna abakal yawma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakubilat syahadatuhu. Kalau begitu, uang itu sedekahkan, bagi-bagikan kepada para ulama ahli hadis dan juga kepada orang-orang miskin. Tentu para ulama ahli hadis karena mereka ya, disibukkan waktunya dengan menyampaikan ilmu agama sehingga kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu saat itu. Maka dia merintahkan kepada anaknya, bagikan uang tersebut sebagai sedekah kepada para ulama ahli hadis dan kepada orang-orang miskin dalam rangka bersyukur kepada Allah, untuk mengungkapkan syukur kepada Allah karena ayahmu hari ini bersaksi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persaksiannya diterima. Masya Allah, ini menurut beliau adalah kemuliaan yang tinggi. Di hari pertama dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memerintahkan kepada anaknya untuk membagi harta yang mereka yang tersisa dari dagangan mereka, ya, harta yang jumlahnya besar. Ini untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ya memberikan persaksian atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian persaksiannya diterima, riwayatnya diterima, maka ini merupakan kemuliaan dan kegembiraan bagi para ulama ahlu sunnah. Oleh karena itu ini jelas merupakan motivasi yang besar bagi para penuntut ilmu. Ketika mereka mempelajari ilmu agama, berarti mereka memposisikan diri sebagai orang-orang yang akan menyampaikan persaksian atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian persaksian ini diterima oleh umat. Baik, berikutnya wa fi kitab Al-Jalis wal Anis li Abi al-Faraj al-Mu'afa ibn Zakaria al-Jariri qala haddathana Muhammad ibn al-Husayn ibn Durayd qala haddathana Abu Hatim an al-Utbi an abihi qala ibtanatu Muawiyatu bil-Abtah majlisan fajalasa alayhi wa ma'ahu ibnuhu Quradah fa'idha huwa bijama'atin ala rihalin lahum فَإِذَا شَابٌ مِنْهُمْ قَدْ وَقَعَ قَدْ رَفَعَ أَكِيرَتَهُ يَتَغَنَّى مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِدًا يَمْلَأُ الدَّلْوَ إِلَى أَكْدِ الْقُرَبِ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ خَلُّ لَهُ الطَّرِيقَ. طيب, disebutkan dalam kitab Al-Jalis wal Anis, tulisan-tulisan Imam Abu al-Faraj al-Mu'afa ibn Zakaria al-Jariri, dia meriwayatkan dari Muhammad ibn al-Husayn ibn Durayd, dari Abu Hatim, dari al-Utbi, dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa satu saat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah pada saat itu membangun sebuah majlis, tempat duduk, tempat beristirahat beliau di wilayah Abtah, ya. Kemudian dia duduk di tempat tersebut bersama anaknya yang bernama Quradah. Maka ketika dia sedang duduk, lewatlah sekelompok orang, serombongan orang di atas tunggangan mereka, ya, di atas kendaraan mereka. Maka tiba-tiba ada di antara mereka seorang pemuda yang mengangkat suaranya, membawakan, mendendangkan sebuah syair. Man yusajilni yusajil majidan. Siapa yang berlomba denganku berarti dia berlomba dengan orang yang mulia, yang akan memenuhi timbanya, ya, sampai di pundaknya. Ya, ini dia membawakan syair untuk diperdengarkan kepada Muawiyah. Qala, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu bertanya, "Man hadza, siapa ini?" Maka dijawab, "Dia adalah Abdullah ibn Ja'far." Qala, "Khallu lahu tariq, biarkan dia berjalan." Thumma idza huwa bi jama'atin fihim gulamun yataghanna. Setelah itu tiba-tiba ada lagi rombongan lain, ya. Di antara mereka ada seorang gulam, ya. Seorang anak kecil yang belum sampai usia dewasa. Dia juga mendendangkan sebuah syair, dia mengatakan bainama yadhkurnani absarnani indaki dilmili yas'abil agor yas'abil agor kulna ta'rifnal fata kulna na'am kada arafnahu wa hal yakhfal qamar. Ketika mereka sedang menyebut menyebut diriku, mereka melihatku sejarak satu mil, ya, dalam keadaan saya menunggangi kuda, ya, kuda yang sedang berlari. Maka mereka berkata, apakah kalian mengenal pemuda itu? Maka mereka pun menjawab, na'am, iya, kami mengenalnya. Apakah mungkin rembulan itu akan samar? Ya, ini juga tujuannya dia untuk menarik perhatian dari Muawiyah. Fala, maka Muawiyah juga mendengarkan bait syair ini berkata, man hadza? Qalu, para pengawalnya berkata, Umar ibnu Abi Rabi'ah. Dia adalah Umar ibnu Abi Rabi'ah. Qala, khallu lahu tariq falyadhhab. Biarkan dia jalan. Bukakan jalan untuknya supaya dia lewat. Qala, setelah itu rawi hadis ini kembali berkata, "Tsumma idza huwa bi jama'atin idza fihim rajulun yus'al." Setelah itu tiba-tiba ada lagi rombongan lain, ya. Di tengah-tengah mereka ada seseorang yang ditanya tentang masalah agama, ya, ini seorang ulama. Fa yuqalu lahu ramaitu qabla an ahliq halaktu qabla an armiya fi asya'a ashkalat alaihim min manasikil haji. Ulama ini ditanya tentang beberapa hal yang berhubungan dengan manasik haji. Saya melontar jamrah sebelum saya menggundul rambutku. Saya menggundul rambutku sebelum saya melontar jamrah. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum pahami tentang masalah manasik haji. Faqala hadha. Maka Muawiyah bertanya, siapa orang ini yang ditanya ini, yang selalu dijadikan sumber pertanyaan tentang masalah manasik haji ini? Qalu, maka mereka berkata, Abdullah ibn Umar. Dia adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faltafata ila ibnihi Quradah wa qala, hadha wallahi syarafud dunya wal akhirah. Kemudian ketika itu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menoleh kepada anaknya Quradah dan berkata, inilah demi Allah yang merupakan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya, ini ketika seseorang yang menjadi rujukan dalam masalah agama, ditanya tentang masalah agama, dia menjawab sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang menarik perhatian sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau mengatakan, inilah demi Allah kemuliaan dunia dan akhirat. Maka ini jelas sekali menggambarkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi bagi penuntut ilmu di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah juga berkata, Arfa'un nasi manzilatan indallahi man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi kedudukannya, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Ya, ini perantara dalam menyampaikan petunjuk Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu adalah para nabi dan para ulama. Para nabi alaihi salatu wassalam dan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka ini juga menggambarkan tentang tingginya kedudukan mereka. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pengemban tugas para nabi dan para rasul sepeninggal mereka, yaitu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. kita pernah nukilkan pernyataan dari Imam Abdullah ibn Mubarak yang mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min basil ilmi, aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jelas ini merupakan kedudukan dan tingkatan yang sangat mulia di kalangan manusia. Baik. Wa qala Sahal At-Tustari rahimahullah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama. Yaji'u ar-rajulu fayaqul ya fulan ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو عالم فأعرف لهم ذلك. يا إمام سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى berkata, barang siapa yang ingin melihat kepada majlis, kepada halaqah para Nabi alaihi musallatu wassalam, maka hendaknya dia melihat kepada majlis atau halaqah-halaqah pengajian para ulama. Itu adalah gambaran majlisnya para anbiya, para Nabi alaihi musallatu wassalam. Yaitu ketika para ulama sedang berada di majlis mereka, datanglah orang yang bertanya. Orang ini berkata, wahai ulama fulan, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah, ya, bersumpah tentang istrinya dengan hal yang seperti ini dan seperti ini. Maka ulama ini menjawab, kalau seperti itu berarti istrinya telah ditalak, jatuh talak padanya. Ada lagi orang yang datang bertanya kemudian, dia berkata, aku bersumpah dengan ini dan seperti ini. Maka ulama ini menjawab, ya, dia tidak melanggar sumpahnya dengan ucapan tersebut. Yakni, dia menjawab dengan ilmu yang diketahuinya. Kata Sahal At-Tustari, laisa hadza, ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang nabi atau orang yang berilmu. Maka kenalilah keutamaan yang ada pada mereka ini. Subhanallah, ini kedudukan yang tinggi. Sudah pernah kita nukilkan beberapa penjelasan juga dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa para ulama merekalah yang paling pantas disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Warasatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi, orang-orang yang belajar petunjuk para nabi alaihi salatu wassalam, mereka inilah pimpinan, ya, atau penghulu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini merupakan motivasi besar bagi penuntut ilmu untuk semangat dalam menuntut ilmu agama, karena dengan ini, ya, mereka akan kemudian menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang dengan sebab ini mereka meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kedudukan yang paling tinggi adalah orang-orang yang menjadi perantara dalam menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik. Itulah segi yang ke-116. Berikutnya, al-wajhus sadisa asyara ba'dal mi'ah. Segi yang ke-116 dari keutamaan ilmu. Al-ilmu yumayyizu sahibahu. Ya. Ilmu itu menjadikan istimewa, membedakan orang-orang yang memilikinya dengan selain mereka. Menjadikan dia mulia dan istimewa dibandingkan orang-orang yang tidak melakukannya. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, inna nufusal jahilata allati la ilma indaha qad ulbisat thawbaz dhulli wal izra'i alaiha wat tanakusu biha asra'u minhu ila ghairiha. Sesungguhnya jiwa orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak menuntut ilmu, tidak faham agama, orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak mengisi jiwanya, mengisi hatinya dengan belajar ilmu agama, orang ini sungguh telah dipakaikan pada dirinya pakaian kehinaan, kerendahan, dan sifat-sifat yang buruk, yang rendah, lebih cepat sampai kepada dirinya, masuk dalam dirinya dibandingkan orang yang selain itu. Karena kejahilannya, maka sifat-sifat buruk lebih mudah untuk menempel pada dirinya dibandingkan orang yang selainnya. Wa hadza amrun ma'lumun indal khasi wal 'ami. Ini adalah perkara yang sudah diketahui, dimaklumi oleh semua orang, baik orang-orang yang khusus maupun orang umum. Semua manusia mengakuinya. Qala al-A'masy, Imam al-A'masy, ya, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, "Inni la ara syaikha la yarwi syai'an minal hadis fa ashtahi an altumahu." Imam al-A'masy, ya, Sulaiman ibn Mahran al-Kahili al-Kufi, imam besar dari kalangan tabi'in, mengatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar melihat seorang syekh, dia tidak meriwayatkan sedikit pun hadis, yakni tidak belajar hadis, tidak menyampaikan hadis juga. Tidak meriwayatkan sedikit pun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya sangat berkeinginan untuk menamparnya." Yakni orang ini dianggap tidak punya nilai. Menjengkelkan sehingga ingin ditampar, ingin dihinakan. Nah, waqala Abu Muawiyah, Imam Abu Muawiyah berkata, "Sami'tul A'masy yaqul," aku pernah mendengar Imam Al-A'masy berkata, "Man lam yatlubil haditha fa ashtahi an asfa'ahu bina'li." Barang siapa yang tidak menuntut ilmu hadis, maka aku benar-benar berkeinginan untuk memukulnya dengan sendalku. Ya, dipukul dengan sendal, benar-benar dihinakan. Dianggap orang yang tidak punya nilai kalau dia tidak memuliakan dirinya dengan belajar hadis kemudian menyampaikan kepada manusia. Wa qala Atham ibn Ali, sami'tul A'masy yaqul, masih juga dari riwayatnya Atham ibn Ali, dia berkata, aku pernah mendengar Imam Al-A'masy, masih ulama yang sama, beliau berkata, "Idza ra'aita syaikha lam yaqra'il Qur'ana walam yaktubil haditha fasfa' lahu fa innahu min syuyukhil qamra." Jika kamu melihat seorang syekh, dia tidak membaca Al-Quran, tidak belajar membaca Al-Quran, juga tidak menulis hadis Rasulullah SAW, maka pukullah dia dengan sendalmu, karena dia adalah termasuk orang-orang yang sangat hina, orang-orang yang sangat rendah. Ya. Ini istilah syuyukhul qamra disebutkan di sini, riwayat dari Abu Saleh. Dia berkata, "Qultu li Abi Ja'far," aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far, "Ma syuyukhul qamra?" Apa maksudnya syuyukhul qamra di sini? "Fala syuyukhun dahriyun." Mereka adalah syekh-syekh dari kalangan dahriyun, yakni orang-orang yang dahriyun, yang mengatakan kita akan binasa dengan masa, yakni tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menghidupkan dan mematikan. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka yang mengatakan demikian, kami tidak dibinasakan kecuali oleh waktu. Yajtami'un fi layalil qamar, mereka selalu berkumpul di malam-malam yang terang bulan. Yatadzakaruna ayyaman nas, kemudian mereka saling mengingat-ingat, menyebut-nyebut tentang hari-hari yang telah berlalu, yang terjadi pada manusia. Wala yuhsinu ahaduhum an yatawadda'a lis-shalah, yang mereka, salah seorang dari mereka tidak bisa berwudu dengan benar ketika mengerjakan salat. ya ini orang-orang yang tidak punya ilmu agama tapi membahas perkara-perkara lain yang tidak bermanfaat untuk urusan agama mereka. Nah, baik, wa kana Sufyan ats-Tsauri idza ra'a asy-syekh lam yaktub al-hadits qala la jazakallahu khairan 'anil Islam. Imam Sufyan ats-Tsauri, imam besar dari penduduk Kufah dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah jika dia melihat seorang syekh, ya, seorang tua yang tidak menulis hadis, tidak belajar hadis, maka dia berkata kepadanya, la jazakallahu khairan 'anil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan kebaikan bagimu dari Islam, karena dia tidak berbuat untuk Islam, tidak menjadi sebab tersebarnya agama Islam. Baik. Wa qala al-Muzani, Imam al-Muzani, salah satu murid utama Imam Syafi'i, ya, bahkan termasuk muridnya yang paling utama rahimahullahu taala, berkata, kana Syafi'i idza ra'a syaikhan sa'alahu 'anil hadis wal fikih. Kana idza kana indahu, fa in kana indahu syai'un wa illa qala lahu la jazakallahu khairan an nafsika wala 'anil Islam, qad dhayya'ta nafsaka wa dhayya'ta al-Islam. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika dia melihat seorang syekh, seorang tua yang bertanya ya, yang bertanya, dia bertanya kepadanya tentang hadis dan fikih. Kalau orang tua ini punya pengetahuan tentang hal itu, menunjukkan dia belajar ilmu agama, maka dia akan memujinya. Kalau tidak, ya, Imam Syafi'i akan berkata kepadanya, la jazakallahu khairan, semoga Allah tidak memberikan balasan kebaikan bagimu dari dirimu sendiri juga tidak dari Islam. Sungguh kamu telah menyanyiakan dirimu dan telah menyanyiakan agama Islam. Ini pernyataan dari para ulama yang menyebutkan, ya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai dan merendahkan orang-orang yang tidak belajar agama, tidak mau mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menyebarkannya. Baik, wa kana ba'dul khulafa, khulafa Ibnu Abbas, yal'abu bisyatranj. فاستأذن عليه عمه وأذن له وغطى الركعة فلما جلس قال له يا أمي هل قرأت القرآن قال لا قال فهل كتبت شيئا من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية وأيام الناس قال لا فقال الخليفة اكشف الركعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحياؤه منه فقال له ملائبه يا أمير المؤمنين تكشفها وما أنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد. نعم. Ini juga menggambarkan tentang perlakuan dari mereka sampai seorang khalifah, ya, merendahkan orang-orang yang tidak punya, ya, keinginan dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan di sini salah seorang dari khalifah Bani Abbas, ya, yal'abu bisyatranj, senang melakukan permainan, ya, asyatranj, yakni semacam permainan yang melalaikan, begitu, permainan yang melalaikan. Maka satu saat pamannya datang menemuinya, fa'adhinalahu, kemudian diizinkan untuk masuk, waghattar ruk'ah, dan kemudian dia menutup tempat permainan tersebut, yakni semacam kotak untuk permainan ditutupnya supaya tidak kelihatan. Falamma jalasa, ketika pamannya itu duduk, ya, maka dia bertanya kepadanya. Dia bertanya kepadanya, wahai pamanku, apakah kamu telah membaca Al-Quran hari ini? Maka dia mengatakan, tidak. Apakah kamu telah menulis sesuatu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan, tidak. Apakah kamu telah membaca tentang fikih dan perselisihan para ulama dalam masalah ini? Dia mengatakan, juga tidak. Apakah kamu telah membaca tentang bahasa Arab, ya, dan sejarah manusia? Dia juga mengatakan, tidak. Faqala al-Khalifah, maka Khalifah yang tadi sedang bermain dengan permainan tadi mengatakan, ikshifir ruk'ah, thumma atimmal la'ab. Kalau begitu, buka kotak tadi, permainan tadi, kemudian teruskan permainan kita. Ya. Wazalah tishamuhu wa hayauhu minhu. Ya, ini Khalifah ini merasa, orang ini dia tidak juga belajar agama, tidak membaca Al-Quran, berarti orang ini tidak perlu kita menganggapnya berwibawa, tidak perlu kita malu darinya. Hilanglah, ya, wibawa dan rasa malunya kepada pamannya tersebut. Faqala lahu mula'ibuhu, maka teman yang sedang bermain dengan Khalifah ini berkata, wahai Amirul Mukminin, kau membuka kotak permainan itu padahal ada orang yang kita tentu merasa malu darinya, pamanmu ini. Qala, maka Khalifah mengatakan, uskut fama ma'ana ahadun, diam kamu, tidak ada seorang pun saat ini di hadapan kita. Yani orang tersebut tidak dianggap ada. Karena apa? Dia tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak faham ilmu agama. Intinya, sampai pun di kalangan orang-orang yang bukan penuntut ilmu di masa itu, ya, mereka sangat mengagungkan ilmu agama, mereka sangat menghormati orang-orang yang belajar ilmu agama, sehingga ketika seorang tidak belajar ilmu agama ini dianggap tidak ada, dianggap sebagai orang yang tidak perlu kita merasa malu ketika kita melakukan sesuatu yang ya, perkara-perkara yang buruk di hadapannya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari penjelasan ini, beliau berkata, wa hadza li annal insana innama yatamayyazu an sa'iril hayawani bima khussa bihi minal ilmi wal aqli wal faham. Ini semua dikarenakan manusia itu hanyalah diistimewakan, dijadikan berbeda dari semua hewan, semua binatang di muka bumi ini, karena Allah mengkhususkan manusia dengan ilmu, dengan akal dan pemahaman. Ya, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang tidak menggunakan anggota tubuhnya yang Allah anugerahkan untuk diisi dengan ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh-sungguh telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami agama Allah, memahami ilmu agama. Mereka punya pandangan mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ilmu petunjuk Allah. Mereka adalah kal an'am, seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk lagi. Mereka lah orang-orang yang lalai, na'udzubillahi min dzalik. Jadi manusia dibedakan dari hewan lainnya, dari binatang, karena keistimewaan yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu agama, akal untuk memahami, serta al-faham, bisa memahami, mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adima dzalika lam yabqa fihi illa al-qadrul mushtaraku bainahu wa baina sa'iril hayawanat. Maka kalau seseorang manusia tidak memiliki hal ini, tidak menggunakan keistimewaan ini untuk diisi dengan belajar ilmu agama, berarti tidak ada lagi yang tersisa pada dirinya kecuali al-qadrul mushtarak, sesuatu yang sama antara dirinya ya, dengan semua hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada. Mereka bisa makan, ini juga makan. Mereka bisa minum, ini juga minum. Bisa tidur, ini juga tidur. bisa bergerak, ini juga bisa bergerak. Sama dengan hewan, apa istimewanya dia? Ya. Baik. Wahiyal haywaniyatul bahimiyah. Wahual haywaniyatul bahimiyah. Yaitu para binatang-binatang. Ya, ternak. Wa mithlu hadha la yustahya minhun, la yastahi minhun nasu, wa la yamna'una bihadratihi wa syuhudihi mimma yustahya minhu min ulil fadli wal ilmi. Dan orang-orang seperti ini, ya, manusia tidak akan merasa malu, tidak akan merasa segan kepadanya, dan mereka tidak akan merasa canggung untuk berbuat di hadapannya, di hadapan persaksiannya, hal-hal yang seharusnya mereka merasa malu ketika hal itu dipersaksikan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan dan memiliki ilmu agama. Tapi yang jelas di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ini adalah gambaran tentang bagaimana para ulama terdahulu benar-benar mengagungkan ilmu agama sehingga dijadikan kemuliaan, ukuran kemuliaan dan kerendahan adalah ketika seorang belajar ilmu agama maka dia akan memiliki wibawa, orang-orang akan malu melakukan sesuatu yang buruk di hadapannya. Adapun ketika dia tidak memiliki ilmu agama maka dia akan dianggap rendah, dianggap rendah, dianggap hina, bahkan dianggap tidak ada meskipun ada di hadapan di hadapannya. Maka tentu ini menjadi motivasi kebaikan besar bagi penuntut ilmu untuk terus semangat mengejar keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang tentu sekali lagi hal ini hanya difahami akan dan akan mendapatkan taufik bagi orang-orang yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya, bagi kita semua, taufik untuk semangat menuntut ilmu agama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mempraktikkannya serta menyebarkannya kepada manusia. Tabarakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat ya, dan kita lanjutkan dengan bertanya jawab di waktu yang masih ada dari hal-hal yang antum perlu pertanyakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Namusab. Jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Materi yang memberikan kepada kita motivasi untuk senantiasa menuntut ilmu agama yang bermanfaat bagi kita insyaAllah di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat kelak. Ikhwatal Islam a'azaniyallah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Anda dapat bertanya kepada kami secara langsung di 021-823-6543 ataupun antum dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819-896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon di 021-823-6543 ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini saya dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dengan Pak siapa, mohon maaf? Saya ini mau bertanya, Ustaz. Ayo, silakan. Masalah doa kunut. Ya. Nah, apakah membaca doa kunut itu diangkat tangan seperti sebagaimana yang sering dibawa oleh masyarakat kami di waktu subuh? Baik. Apakah doa kunut witir itu juga mengangkat tangan? Dan tolong ya Ustaz, baik. Terputus. Kami terima kasih Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh beliau Ustaz tentang perkara mengangkat tangan ketika doa kunut subuh dan juga doa kunut witir. Apakah harus mengangkat tangan? Tidak, bisa Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, mempraktekannya, ya. Terkadang beliau mempraktekannya ketika setelah selesai sholat malam kemudian beliau witir, maka di akhir rakaat maka beliau melakukan kunut, kunut witir, ya. Dan beliau mengangkat tangan, ya, karena dalam witir ini ada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengangkat tangan ketika melakukannya di kunut witir di rakaat yang terakhir, ya. Jadi kadang-kadang beliau melakukan kunut ini juga kadang-kadang tidak melakukannya. Kalau beliau melakukannya maka beliau mengangkat tangan. Itu untuk kunut witir. Adapun untuk kunut subuh, menurut pendapat yang terkuat bahwa kunut subuh ini tidak tidak disyariatkan, tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut yang dikhususkan untuk salat subuh, ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kunut itu adalah kunut ketika terjadi nazilah, kejadian yang menimpa kaum muslimin yang membutuhkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong kaum muslimin dalam masalah ini. Ketika ada peristiwa-peristiwa besar, ini pun berlaku di semua sholat, tidak hanya khusus di sholat subuh saja. Adapun hadis yang menyebutkan tentang kunut subuh, menurut pendapat yang terkuat itu adalah hadis yang lemah, karena ada seorang rawi yang lemah pada hadis tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tentang kelemahan hadis ini, misalnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Bas, dan para ulama yang lainnya. Oleh karena itu tidak disyariatkan kita melakukan kunut di waktu subuh secara khusus, ya. Yang disyariatkan adalah kita langsung setelah sami Allah liman hamidah, kita i'tidal, kemudian kita langsung sujud, ya, tanpa ada kunut di waktu itu. Nah, barakallahu fik, itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak yang ada di Banjarmasin. Kemudian juga mungkin Bapak yang ada di Banjarmasin, saya anjurkan untuk mengikuti kajian yang disampaikan di sana oleh para ustadz kita yang kami kenal dengan keilmuan mereka, hafizahumullah ta'ala, ada Ustadz Ahmad Zainuddin, ada Ustadz Aiman, ada Ustadz Khairullah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga mereka semua dalam kebaikan. Bapak bisa mencari kajian-kajian mereka yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustadz, jazakallah khairan wa barakallahu fik Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kami sampaikan kepada Anda para pemerhati roja di mana pun antum berada, kami mohon maaf karena video tidak dapat kami tampilkan karena ada gangguan secara koneksi kami dengan lokasi di sana, sehingga hanya dapat mendengar audiens saja. Dan ikut al-Islam azan ya Allah wa ayyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Urwaida di Padang, Ustaz. Bu Urwaida. Iya. Ya, silakan. Tentang sujud sujud tilawah itu. Mm-hmm. Kan ada itu dalam ayat itu. Tentang kata-kata sujud itu ada di pertengahan ayat. Kapan kita melakukan sujud tilawah itu? Apakah ayatnya dibaca sampai akhir atau langsung di pertengahan ayat itu kita langsung sujud? Baik, cukup Ibu Waida pertanyaannya? Ya, cukup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ila. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu tadi yang ada di Padang kalau tidak salah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada kita semua. Tentang pertanyaan tadi, tata cara sujud tilawah ketika terjadi ayatnya di tengah bukan di akhir, kapan kita lakukan sujud? Maka jawabannya, kita selesaikan dulu ayatnya ibu, ya. Kita selesaikan dulu ayatnya sampai di akhir, baru kemudian kita lakukan sujud tersebut. Kalau kita di luar sholat, kita langsung lakukan sujud, ya. Kalau kita dalam sholat, maka kita hentikan, kemudian kita sujud dulu, kemudian setelah itu kita berdiri kembali, melanjutkan bacaannya. Jadi kita selesaikan dulu sampai di ujung ayat, baru kemudian kita lakukan sujud tilawah tersebut. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari Masih dari telepon kita di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya kembali ini bertanya karena saya karena tempat saya ini jauh dari Kota Banjarmasin, kurang lebih 100 kilo dari Kota Banjarmasin. Ya. Saya ini mau bertanya kepada Ustaz, mohon ya Ustaz, bahwa kunut witir itu apa bacaannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari Nabi, dan tolong ya Ustaz bacakan doanya, saya rekam nih. Baik Bapak, terima kasih. Ya, berarti terima satu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sebuah pertanyaan tapi sebuah permohonan untuk diajarkan doa kunut witir, dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fiik. Bacaan doa dalam kunut witir sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ini sebenarnya sama dengan bacaan yang mungkin kalau Bapak pernah dengar Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi membaca di waktu kunut witir ketika salat tarawih. Ketika salat tarawih, karena rata-rata mereka melakukannya di setiap malam ketika melaksanakan salat tarawih, ya. Bacaan itulah yang diajarkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa seperti ini. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, la manja minka illa ilaik. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku di dalam golongan orang-orang yang engkau berikan hidayah kepadanya. Wa afini fi man afait, dan jagalah aku, berikanlah pemaafan kepadaku di dalam golongan orang-orang yang engkau berikan pemaafan padanya. Wa tawallani fi man tawallait, dan jagalah aku, peliharalah aku, lindungilah aku di dalam golongan orang-orang yang engkau selalu berikan penjagaan dan perlindungan baginya. Wa barik li fi ma a'tait, berikanlah keberkahan bagiku dalam anugerah yang engkau limpahkan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan takdir yang engkau tentukan bagiku. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sesungguhnya engkau memutuskan dan tidak ada yang bisa memutuskan bagimu. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang engkau cintai. Wa la ya'izzu man adai, dan tidak akan menjadi mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi. La manja minka illa ilaik, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kunut beliau sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang sahih. Nah, tentu kalau kita ingin melaksanakan salatnya berjamaah, maka kita tinggal mengganti Allahumma hdina. Kalau tadi Allahumma hdini, ya, diganti dengan na, karena menunjukkan makna kami, berarti untuk semua, untuk imam bersama jamaah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kalau tadi ni diganti dengan na, karena supaya menjadikan bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia salat sendiri, ya memakai Allahumma hdini. Kalau dia menjadi imam dalam salat berjamaah, berarti Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan dan juga doa yang telah disampaikan sebagai pengetahuan juga ilmu buat Bapak yang bertanya tadi di Banjarmasin. Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan melalui chat WA Ustaz di 0819896543 dari seorang pendengar atau pemerhati roja di Madura, Ustaz Kangian. Beliau mohon dijelaskan apakah ada hadisnya ketika terjadi masalah besar, misalnya perang, lalu imam sholat membaca doa kunut di akhir rakaat, Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kunut nazilah yang disyariatkan di dalam Islam, ya, ketika terjadi kejadian besar yang menimpa kaum muslimin, contoh seperti perang besar misalnya, untuk kita mendoakan agar kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam hal ini, kalau seandainya ini kembali kepada keputusan dari imam, ya, dan biasanya sih yang memutuskan seperti ini misalnya pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin untuk kemudian memerintahkan untuk dilakukan kunut dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kaum muslimin yang sedang menghadapi masalah besar tersebut. Ya. Kalau seandainya ada seorang imam yang memandang hal ini kemudian mengadakan kunut di masjidnya, dan benar-benar peristiwa ini adalah peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin, maka dengan ijtihadnya mudah-mudahan ini sesuatu perkara yang memang diperbolehkan. Ya, cuman biasanya yang kami dengarkan dari penjelasan para ulama, biasanya kalau peristiwa tersebut peristiwa besar, maka imam atau penguasa dalam hal ini pemerintah kaum muslimin yang kemudian menyerukan kepada masjid-masjid untuk mengadakan doa kunut nazilah untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam masalah yang mereka sedang hadapi. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Satu pertanyaan kembali kami angkat melalui chat WA, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan ilmu yang kami dapatkan bahwasannya di zaman sekarang ada yang mewajibkan satu bayat, Ustaz. Karena ada yang bilang kalau tidak melakukan bayat maka dia seperti orang jahiliyah. Mohon Ustaz berikan ilmunya kepada kami tentang masalah ini. Silakan Ustaz. Iya. Barakallahu fik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya dan juga penanya-penanya sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi antum semua dan juga bagi kita. Ya, kalau masalah berbaiat, berjanji setia dalam Islam betul disyariatkan. Memang disyariatkan dan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, orang yang tidak berbaiat maka famitatuhu mitatun jahiliyah, maka dia mati dengan cara kematian orang jahiliyah. Cuman untuk siapa bayat ini? Bayat yang disyariatkan di dalam Islam menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah ditujukan bagi pemerintah. Bagi pemerintah kaum muslimin. Saat ini kita punya pemerintah, alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang tentu kita berusaha untuk saling menasihati dengan mereka. Itulah bayat yang kita berikan kepada mereka. Bayat untuk selalu ya mendoakan mereka dalam kebaikan, untuk selalu taat kepada mereka dalam hal-hal yang baik, baik dalam keadaan kita semangat maupun tidak semangat, susah maupun senang, dan berbaiat untuk selalu mendukung mereka ketika mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah karena mereka menyimpang, maka kita berusaha menasihati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan menyebarkan keburukan di depan masyarakat umum. Ala kulli hal, kalau baiat tersebut ditujukan untuk selain pemerintah, maka ini termasuk baiat yang bid'ah, tidak disyariatkan di dalam Islam. Ini yang tidak dibenarkan menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau bayat kepada kelompok sendiri, maka setiap orang nanti punya kelompok, maka bagaimana nanti akan jadinya kacau. Masing-masing orang menyuruh kelompoknya untuk berbayat kepada pimpinannya atau kepada imamnya. Ini akan menjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, karena masing-masing merasa dialah yang ya menjadi pemimpin bagi semua kaum muslimin, maka ini akan menjadi sebab kekacauan. Ya, kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah karena di bawah kekuasaan pemerintah atau ketaatan pemerintah inilah yang akan menyatukan kaum muslimin. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui chat WA yang telah dijawab oleh Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya, insyaAllah kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam atau penutup, dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang segi-segi keutamaan ilmu, ya, kita dapati banyak penjelasan-penjelasan yang memang sangat luar biasa memberikan motivasi untuk kita semangat dalam menetapi ilmu agama ini dengan mempelajari, memahami, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada manusia. Dan tentu kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kebaikan ini senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu melakukannya, menetapinya, dan istiqomah di atas kebaikan ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Insya Allah masih ada penjelasan-penjelasan berikutnya tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya insya Allah. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini pertemuan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.